Sentra Musik Indonesia. Pernah ku bayangkan begini jadinya, suratku engkau balas dengan undangan. Kalau memang tak mau, sudah mendengarkan lagu-lagu saya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya SMI Sentra Musik Indonesia supaya kalian tidak ketinggalan lagu-lagu terbaru dari saya. Terima kasih.